in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. Dua ayat ini barakallahu fikum sebagai umdahnya, sebagai pokoknya, yaitu kalimat Allah yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat pada kalian tentang anak-anak kalian. Wasiyah artinya berpesan. Allah berpesan pada kalian tentang anak-anak kalian. Dan ini menunjukkan wasiatullah terhadap anak-anak para hamba atau anak-anak kita, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala arham bil auladi min abawaihim. Allah lebih rahmat, Allah lebih sayang terhadap anak-anak tadi daripada ibu bapaknya sendiri. Mungkin ibu bapaknya akan menyatakan, tentunya kami akan menyayangi anak-anak kami. Tetapi Allah arhamu bihim minkum. Allah lebih rahmat terhadap anak-anak tadi daripada kalian, daripada bapaknya sendiri, daripada ibunya sendiri. Ikhwani fidina azakumullah. Maka Allah pesankan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak yang laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Berarti perbandingannya laki-laki dengan perempuan 1:2. Kalau harta berjumlah 9, maka laki-laki diberi 6, perempuan diberi 3. Kalau anaknya satu laki, satu perempuan, maka yang perempuan mendapatkan 3 bagian, sedangkan laki-laki mendapatkan 6 bagian, mendapatkan 2 kali perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Subhanallah. Menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah ini benar-benar mukjizat, dan ayat-ayat ini benar-benar dari Allah yang Maha Alim. Belum ada dulu pelajaran-pelajaran seperti kalian prosentase-prosentase. Iya kan? Sekian persen. Tetapi Allah menurunkan ayat ini di masa itu tidak berbicara dengan angka-angka. Tidak berbicara dengan jumlah sekian dan sekian. Tidak. Kasih sekian dirham, kasih sekian dinar. Tidak disebut angkanya berapa dinar, berapa dirham. Yang akhirnya nanti hanya terpakai pada satu kasus saja. Dan akan susah untuk diterapkan pada kasus lain. Tetapi Allah hanya menyebutkan barakallahu fikum perbandingannya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka berapapun harta peninggalan warisan tadi, tetap laki-laki dan perempuan perbandingannya 1:2. Masya Allah. Sehingga terpakai pada semua jumlah, pada semua harta sedikit maupun banyak. Perbandingannya antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:2. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, fa in kunna nisaan fawqa tsnataini. Kalau ternyata enggak ada laki-laki, anak-anaknya perempuan semua. dalam keadaan lebih dari dua. Falahunna thulutha ma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta. Wa in kanat wahidatan, kalau ternyata anaknya anak tunggal perempuan. Kalau anak tunggal laki-laki maka asobah, sisanya semua betia. Tapi kalau perempuan, falahan nus, kata Allah, maka baginya setengah. Wali abawaihi, adapun bapak dan ibunya, bapak dan ibunya si mayit, dalam membahas ilmu faraid, catatnya baik-baik, dalam membahas ilmu faraid, kalau dikatakan ibu, ibunya si mayit. Kalau dikatakan anak, anaknya si mayit. Kalau dikatakan kakak, kakaknya si mayit. Kalau dikatakan saudara, saudaranya si mayit. Kalau dikatakan dengan apapun jabatan-jabatannya, maka kaitannya dengan si mayit. Demikian pula kalau kalian bertanya kepada ustaz, kepada syekh, kepada ulama, bagaimana, berapa hak saya kalau anaknya sekian dan sekian-sekian, kamu terangkan jangan dengan dirimu, tetapi kaitkan dengan si mayit. Jangan bikin bingung para ustaz. Berapa warisan anak saya kalau bapak saya mati? Sebentar. Ini yang mati siapa? Bapak saya. Ya jangan bicara anakmu, bicara kamu. Karena anakku tertutup dengan kamu. Baik. Sehingga ketika mau bertanya pun harus benar. Telah meninggal si fulan. Anaknya si fulan ini sekian jumlahnya. Laki-laki sekian, perempuan sekian. Bapaknya sudah tidak ada. Ibunya masih hidup. Begitu. Semuanya dengan kaitannya pada si mayit. Demikian pula di sini. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan anak berarti anak si mayit. Kalau ternyata anaknya perempuan satu, maka dapatnya setengah. Kalau anaknya perempuan 2/3 ke atas, maka 2/3. Wali abawaihi, dan pada dua bapaknya, bapaknya si mayit dan ibunya si mayit. Kalau dua-duanya masih hidup ketika si mayit meninggal, maka bagi keduanya masing-masing sudus 1/6. Mimma tarak, dari apa yang ditinggal oleh si mayit. Catatannya, in kana lahu walad, kalau punya anak. Anak laki-laki. Kalau si mayit punya anak laki-laki, ibu bapaknya 1/6. Fa in lam yakun lahu waladun, kalau ternyata si mayit tidak punya anak laki-laki, bahkan tidak punya anak sama sekali, wa warithahu abawahu, maka yang mewarisi hanya bapak ibunya saja. Fa li ummihi tsulus, maka ibunya dapat 1/3. Terus bapaknya dapat berapa? Asabah. Sisanya. Sisanya berapa? Kalau diambil 1/3. Hah? Masih sisa 2/3. Kalau gitu perbandingannya berapa antara ibu dengan bapak? Sama. 1:2. Ibunya 1/3. Bapaknya 2x1/3. Yani 2/3. Perbandingan perempuan dan laki-laki selalu begitu. Masya Allah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tetapi kalau ternyata punya saudara kandung, artinya punya kakak, punya adik si mayit tadi, berarti yang mewarisi bukan hanya bapak ibunya saja, kakak adiknya juga dapat. Maka bukan 1/3 ibunya, tetapi li ummihi sudus, ibunya mendapat 1/6. Barakallahu fikum. min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Itu semua barakallahu fikum, setelah ditunaikan wasiat, setelah ditunaikan hutang-hutang. Catat baik-baik. Berarti kapan pembagian waris? Pembagian waris itu setelah dikurangi harta si mayit untuk membayar hutang-hutangnya. Setelah dikurangi harta si mayit untuk menunaikan wasiat-wasiatnya, untuk menunaikan wasiat-wasiatnya yang tidak boleh lebih dari sepertiga pelajaran kemarin. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Para ulama menyatakan dengan ijtihad mereka juga, tentunya setelah diambil untuk pengurusan jenazah. Berapa kita dapatkan? Tiga. Bahwa pembagian waris tadi dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang, setelah ditunaikan wasiat-wasiat, dan setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah. Barangkali pengurusan jenazahnya membutuhkan biaya besar. Enam. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dengan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat. Ke atas bapak, ke bawah anak. Mana yang lebih dekat? Kalau kamu bilang lebih dekat ke bawah, berarti bapak ke bawah ke kamu lebih dekat. Iya ya. Ke bawah saya jadi bapak, ke atas saya jadi anak. Saya juga. Maka kamu enggak bisa untuk menentukan mana yang lebih dekat. La tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kamu tidak tahu mana yang lebih dekat antara kamu ke anak atau kamu ke bapak. Sebab kalau dijawab kamu ke anak, saya ke anak lebih dekat daripada ke bapak. Sedangkan kamu anaknya bapak. Berarti kamu lebih dekat ke bapak. Oh, iya ya. Sama saja. Naam. Maka Allah katakan dengan kalimat la tadrun, kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Faridatan minallah. Ketentuan-ketentuan tadi adalah faridah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu keharusan, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Oleh karena itulah ilmunya disebut ilmu faraid. Karena mempelajari faridah-faridah yang sudah Allah tentukan di dalam ayat-ayat ini. Dan ayat yang nanti di akhir surat ini. Dan juga hadis-hadis yang berkait dengan ini. Berkata Syekh Sa'di, hadil ayat. Wal ayat allati fi akhir surah. Ayat-ayat ini. Dan ayat-ayat yang nanti di akhir surat ini. Kalau enggak salah tentang kalalah. Hunna ayatul mawarith. Ayat-ayat ini dijuluki dengan ayat-ayat mawarith. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Disebut dengan ayatul mawarith. Plus dengan ayat yang di akhir surat An-Nisa. Al-mutadamminah laha. Yang mengandung ilmu faraid dan hukum-hukum faraid. Fainaha ma hadithi Abdullah ibn Abbas. Fi sahihi al-Bukhari. Karena ayat-ayat ini bersama dengan hadis Ibnu Abbas di dalam riwayat Bukhari, yaitu hadis al-hiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar mustamilat 'ala jull ahkamil fara'id 'ala julli ahkam al-fara'id. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ringkas Taisir Karimir Rahman, bahwa ayat-ayat ini bersama hadis al-hiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar. Ayat-ayat tadi dengan hadis ini mencakup seluruh ilmu faraid. Masya Allah. Bahkan bukan jullu, jullu itu sebagian besar, bal ala jami'iha, bahkan mencakup seluruh ilmu waris. Kama satara dalik, sebagaimana kalian lihat nanti. Berarti kalian seharusnya kalau mempelajari dua ayat ini dengan satu hadis tadi sudah ahli faraid, masya Allah. Selesai. Terkandung di dalamnya semua ilmu faraid. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa yang disebutkan hadis Ibn Abbas? Karena inilah kaidahnya. Kaidah penerapan. Dua ayat tadi faridah-faridahnya, ketentuan-ketentuan dari Allah. Sedangkan bagaimana penerapannya? Penerapannya kata Nabi al-hiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikan faridahnya kepada masing-masing yang berhak. Kalau dikatakan oleh Allah, ibu seperenam, berikan seperenam. Bapak seperenam, berikan seperenam. Anak-anak, berikan. Semua berikan. Nanti sisanya fali aula rajulin dakar. Sisanya untuk laki-laki yang paling terdekat dengan si mayit. Kalau laki-laki terdekat dengan si mayit itu adalah anaknya, maka sisanya untuk anak-anaknya. Untuk anak laki-laki. Itu namanya asabah. Namanya asabah. Kalau enggak ada anak laki-laki, bagaimana? Enggak ada anak laki-laki, anaknya perempuan. Maka kalau satu diberi berapa tadi? Setengah. Kalau dua ke atas diberi? Tulusan. Dua per tiga. Lah berarti sisa kan? Pada siapa berikan sisanya? Pada bapaknya. Itu aula rajulin dakar. Begitu penerapannya. Faridah berikan pada masing-masingnya. Sedangkan sisanya asabah berikan pada aula rajulin dakar. Demikian ringkasnya ilmu faraid. Adapun rinciannya nanti perlu pembahasan dan perlu berhitung. Maka hendaklah seorang muslim harus belajar berhitung. Belajar matematik. Belajar hitungan sepertiga itu berapa, seperlima sama sepertiga lebih besar mana. Besar mana? Sepertiga sama seperlima. Sepertiga. Ada yang melihat limanya aja, lima dan tiga. Wah, besar lima dong. Kalau seper itu dibagi, dibagi tiga sama dibagi lima. Ya tentunya dibagi tiga masih agak besar. Dibagi lima, lebih kecil lagi. Barakallahu fikum. Dibagi enam, lebih kecil lagi. Ala kulli hal. Berarti harus belajar pula tentang masalah bagi-bagian tadi. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kamu akan lihat hampir semua ilmu waris terkandung dalam dua ayat ini plus ayat yang akhir nanti dan hadis ini. Terkandung dalamnya semuanya. Allahumma illa, mungkin kalaupun dibilang ada yang belum tersebut, jaddad, nenek. Fa'inahu ghairu madkur fi dzalik. Nenek enggak disebut di situ. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya karena nenek itu bukan yang selalu dapat. Sama seperti cucu, bukan yang selalu dapat. Mengapa? Kalau ada kakeknya, ada bapaknya, ada ibunya, selesai. Gak dibahas yang ke atas. Sebagaimana kalau ada anak-anaknya, cucu gak dibahas. Kalau anak laki-laki masih ada. Barakallahu fikum. Tetapi itu pun sudah sabit dalam hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis Muhammad bin Maslamah, semoga Allah meridhai keduanya, sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW a'tal jaddah as-sudus. Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan pada seorang nenek berapa? Seperenam. Ma ijma'il ulama, dan ini juga dengan ijma' para ulama. Karena itu juga dikatakan ibu sesungguhnya. Ibu, ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ibunya ibu, terus ke atas. Dikatakan dengan jaddah wa in 'alat. Tetapi apakah bisa disebut ibu yang berhak? Tergantung keadaannya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada ahli waris yang di bawahnya, yang laki-laki tentunya, maka dia dapat. Tapi kalau ada, maka dia mahjub, terhalang. Kemudian Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah berpesan terhadap anak-anak kalian. Ya ma'syaral walidin, wahai para bapak, wahai para orang tua, wahai para ibu, indakum wada'i', kalian punya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah pesankan pada kalian untuk kalian menjaganya, memeliharanya, litaqumu bimasalihihim, agar kalian memberikan maslahat mereka, keperluan-keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, diniyah dan dunyawiyah, kebutuhan agamanya, kebutuhan dunianya. Fatu'allimunahum wa tu'addibunahum, kalian harus jaga mereka, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab dan akhlak. Wa takuffunahum 'anil mafasid, dan kalian harus menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Wa ta'murunahum bi ta'atillah, kalian harus suruh mereka untuk mentaati Allah. Wa mulazamat at-taqwa, kalian harus suruh mereka untuk terus dalam keadaan bertakwa pada Allah, ala dawam, terus menerus, yaitu anak-anak kalian. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Fal aulad 'inda walidihim, anak-anak itu ada di sisi bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Tetapi musa bihim, tetapi Allah berwasiat, tolong jaga anak-anak itu. Fa imma an yaqumu bitilkal wasiyah, maka imma kalian menegakkan wasiat Allah tadi untuk menjaga anak-anak tadi, wa imma yudayyi'uha, atau bisa jadi kalian akan melalaikannya, maka niscaya kalian akan terkena ancaman-ancaman Allah, yaitu azabnya. Wa hadha mimma yadullu ala anna Allah ta'ala arham bi'ibadih, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap anak-anak tadi daripada bapak-bapak mereka, daripada ibu-ibu mereka sendiri. Di mana Allah mewasiatkan kepada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, padahal bapak-bapaknya dan ibu-ibunya dikatakan paling sayang pada anak-anaknya, ternyata Allah lebih sayang pada mereka dan berpesan jaga mereka. Perhatikan mereka, berikan hak-hak mereka, agamanya dan dunianya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin. Wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.